Bismillahirrahmanirrahim. Alhamdulillah, nahmaduhu wa nasta'inuhu wa nasta'ughfiruh, wa na'udhu billahi min syururi anfusina wa sayyiati a'malina. Man yahdihillahu falamudillalah, wa man yudlil falahadiyalah. Ashadu an la ilaha illallah wahdahu la sharikalah, wa ashadu anna muhammadan abduhu wa rasuluh, sallallahu alaihi wa ala alihi wa ashabih wa man tabi'ahum bi ihsanin ila yawmiddin. Qala Allahu ta'ala fi kitabihil karim, ya ayyuhal ladhina amanu attaqullah haqqa tuqatih wa la tamutunna illa wa antum muslimun. Amma ba'd, fa inna asdaqal hadis kitabullah wa khairal huda huda nabiyyina sallallahu alaihi wasallam, wa sharral umuri muhdatsatuha, fa inna kullal muhdatsatin bid'ah wa kullal bid'atin dhalalah wa kullal dhalalatin finnar. Ikhwani fid din rahimanallahu wa iyyakum, semata-mata hanya kemuliaan dan keutamaan dari Allah Subhanahu wa taala kita kembali bisa berkumpul di majelis ini dalam rangka sama-sama mempelajari agama Allah Subhanahu wa taala, di mana pembahasan kita sebelumnya adalah berkaitan dengan pembagian asyirku, kesyirikan, yaitu lawan dari tauhid, kesyirikan dosa yang terancam tidak diampuni oleh Allah Subhanahu wa taala, ancamannya tidak diampuni oleh Allah Subhanahu wa taala apabila pelakunya tidak bertaubat sampai meninggal. Dan dosa kesyirikan tersebut terbagi menjadi dua, ada asyirkul akbar, ada asyirkul asghar, ada syirik besar dan ada syirik kecil. Di pertemuan sebelumnya telah kita jelaskan contoh-contoh berkaitan dengan syirik besar, yaitu setiap ibadah yang diserahkan, diperuntukkan kepada selain Allah, itulah syirik besar. Kemudian Asy-Syaikh Abdul Aziz bin Baz rahimahullah menyebutkan, amma syirkul asgaru fahuwa ma sabata bin nususi minal kitab awis sunnah tasmiyatuhu syirkan walakinnahu laisa min jinsis syirkil akbar. Adapun syirik kecil, definisinya adalah, kata beliau, syirik kecil definisinya adalah kesyirikan yang disebutkan dalam Al-Quran atau Sunnah, kesyirikan yang disebutkan dalam ayat Al-Quran ataukah hadis Nabi sallallahu alaihi wasallam, akan tetapi tidak sampai kepada syirik besar. Ya. Ini definisi dari syirik kecil. Kesyirikan yang disebutkan di dalam ayat Al-Quran ataukah hadis Nabi sallallahu alaihi wasallam, akan tetapi tidak sampai kepada syirik besar. Para ulama yang lain menyebutkan definisi yang berbeda, namun maknanya sama. Asyirkul asghar huwa ma yatawassalu ila syirkil akbar. Syirik kecil, ini penjelasan dari ulama yang lain, syirik kecil adalah semua bentuk kesyirikan yang mengantarkan kepada syirik besar. Semua bentuk kesyirikan yang mengantarkan kepada syirik besar. Ini seperti yang disebutkan oleh Al-Imam Al-Syaikh Abdurrahman bin Nasir Al-Sa'di rahimahullah. Kemudian kata Syekh bin Baz rahimahullah, contoh syirik kecil karriya'i, seperti riya' fi ba'dil a'mal. Riya' yaitu mengharapkan sanjungan dari manusia pada amal ibadahnya. Ini riya'. Wal halif bi ghairillah, contoh yang kedua, bersumpah dengan selain nama Allah. Jadi contoh yang pertama dari syirik kecil adalah riya, mengharapkan sanjungan manusia, pujian manusia tatkala beribadah. Contoh yang kedua adalah bersumpah dengan selain nama Allah. Contoh yang ketiga, wa qawli ma syaa Allahu wa syaa fulan, ucapan seseorang ma syaa Allah, atas kehendak Allah dan kehendak fulan, atas kehendak Allah dan kehendak fulan. Ya, misalkan dia menyebut nama, ya, misalkan kejadian ini atau keselamatan ini atas kehendak Allah dan kehendak wali fulan. Ya. Nah, ini termasuk syirik asghar. Kemudian Asy-Syaikh menyebutkan dalilnya. Dalil dari contoh-contoh yang telah disebutkan. Liqaulin Nabi sallallahu alaihi wasallam, dalilnya berdasarkan hadis Nabi sallallahu alaihi wasallam. Akhwafu ma akhafu alaikum asyirkul asghar. Nabi sallallahu alaihi wasallam pernah bersabda, sesuatu yang paling aku khawatirkan terjadi pada kalian. Ini beliau sedang mengajak bicara para sahabatnya. Sesuatu yang paling aku khawatirkan atas kalian adalah asyirkul asghar, syirik kecil. Fasu'ila anhu, lalu beliau ditanya, apa contohnya syirik kecil? Faqala ar-riya. Nabi menjawab, contohnya adalah riya. Ya. Yaitu mengharapkan sanjungan atau pujian manusia tatkala beribadah. Hadis ini rawahul Imamu Ahmad wa Tabrani wal Baihaqi, diriwayatkan oleh Imam Ahmad, Tabrani dan Imam Baihaqi. An Mahmud ibni Labid al-Ansari bi isnadin jayyid, dari sahabat Mahmud bin Labid al-Ansari dengan sanad yang baik. Warawahu Tabraniyu bi asanida jayyidah an Mahmud ibni Labid an Rafi ibni Khadij anin Nabiy sallallahu alaihi wasallam. Imam Tabrani meriwayatkan dalam sanad yang lain hadis ini dari Mahmud bin Labid, dari sahabat Rafi' ibni Khadij, dari Nabi sallallahu alaihi wasallam. Intinya hadis ini adalah hadis yang sahih, hadis yang benar penyandarannya kepada Nabi alaihi salatu wasallam. Beliau mengatakan, sesuatu yang paling aku khawatirkan atas kalian adalah asyirkul asghar, syirik kecil. Para ulama menjelaskan, di antaranya Asy-Syaikh Fauzan hafizahullah, mengapa Nabi sallallahu alaihi wasallam sangat mengkhawatirkan syirik kecil terjadi, ya, di kalangan sahabatnya. Kenapa bukan syirik besar tetapi syirik kecil? Kata beliau, liquwati da'i ilaihi, karena besarnya pendorong, ya, besarnya pendorong seorang itu terjatuh kepada syirik kecil. Ya. Kenapa? Karena manusia diciptakan itu senang pujian. Ya. senang pujian, senang ar-ri'asah, kata beliau. Manusia itu sifat bawaannya senang yang berada di atas, menjadi pemimpin. Ya. Illa man rahimallah, illa man sallamallah, kata beliau. Kecuali yang dirahmati oleh Allah Subhanahu wa taala. Hukum asalnya sifat manusia itu senang dipuji, disanjung. Apalagi kalau ada sesuatu yang bisa dibanggakan, sesuatu yang bisa dipuji seperti amal soleh, amal kebaikan. Naam. Sehingga Nabi SAW sangat mengkhawatirkan hal itu. Beda dengan syirik besar. Ya, syirik besar sangat jelas, nyata, ya, terlihat kemungkarannya. Sholat kepada patung misalkan, jelas kalau seorang yang beriman dengan iman yang benar, ya, tidak mungkin sholat menghadap patung, ya, ini hukum asalnya. Tidak mungkin dia meminta kepada orang yang sudah mati. Ini syirik, syirik besar, sedikit pendorongnya, ya. Beda dengan syirik kecil. Syirik kecil sangat besar pendorong yang menjadikan seorang itu terjatuh kepadanya. Naam. Kemudian contoh yang kedua yang beliau sebutkan tadi, contoh syirik kecil adalah bersumpah dengan selain nama Allah. Dalilnya wa qawlihi sallallahu alaihi wasallam, dalilnya adalah hadis Nabi sallallahu alaihi wasallam, man halafa bi syai'in dunallahi faqad asyrak. Siap saja yang bersumpah dengan menyebut selain nama Allah, maka dia telah berbuat kesyirikan. Hadisnya jelas, siapa saja yang bersumpah dengan menyebut selain nama Allah, faqad asyraka, kata Nabi, sungguh dia telah berbuat kesyirikan. Kata Syekh Fauzan hafizahullah, wal muradu al-kufru wasyirku al-asgharan. Dalam riwayat lain dengan lafaz, siapa saja yang bersumpah dengan selain nama Allah, maka dia telah kafir atau berbuat syirik. Kata Syekh Fauzan, yang dimaksud kafir dan syirik di sini adalah kafir kecil dan syirik kecil. Ya. Ini hukum asalnya. Seorang yang bersumpah dengan menyebut selain nama Allah, dia terjatuh dalam syirik kecil. Kecuali, ya, kecuali kata para ulama, kalau di dalam hatinya ada keyakinan bahwa yang disebut dalam sumpahnya itu memiliki kemampuan dan keutamaan seperti Allah, maka ini syirik besar. Jadi hukum asalnya syirik kecil, kecuali kalau dalam hatinya ada keyakinan orang yang disebut dalam sumpahnya, misalkan dia bersumpah dengan nama wali, ya, demi wali fulan, ini hukum asalnya syirik kecil. Kecuali kalau dia mengucapkan itu dalam hatinya ada keyakinan wali fulan itu memiliki kemampuan, ya, kekuasaan seperti Allah, maka ini perbuatan syirkun akbar, syirik besar. Hadis rawahul imamu Ahmad bi isnadin sahih, hadis riwayat Imam Ahmad dengan sanad yang sahih. An Umar ibn al-Khattab, dari sahabat Umar ibn al-Khattab. Wa rawahu Abu Daud wa Tirmidzi bi isnadin sahih, dan juga dalam hadis yang lain riwayat Abu Daud Tirmidzi dengan sanad yang sahih, min hadis Ibnu Umar, dari hadis Ibnu Umar. Anin Nabi sallallahu alaihi wasallam annahu qala, bahwa Nabi sallallahu alaihi wasallam bersabda, man halafa bighairillahi faqad kafar au asyrak. Siapa saja yang bersumpah dengan selain nama Allah, berarti dia telah kufur atau berbuat syirik. Kemudian contoh yang ketiga, contoh yang ketiga, wa qawlihi sallallahu alaihi wasallam, la taqulu ma syaa Allahu wa syaa fulan. Contoh dari syirik kecil yang beliau sebutkan yang ketiga adalah ucapan seseorang ma syaa Allah wasya'a fulan, atas kehendak Allah dan kehendak fulan. Ya. Kata Nabi, jangan kalian mengatakan masya Allah wasya'a fulan. Ya. Walakin kulu masya Allah summa sya'a fulan. Akan tetapi katakanlah atas kehendak Allah kemudian kehendak fulan. Perhatikan perbedaannya. Yang dilarang mengucapkan masya Allahu wa sya'a fulan, atas kehendak Allah dan kehendak, memakai huruf waw yang artinya dan. Kata para ulama, dan ini menunjukkan persamaan, berarti si fulan makhluk itu sama dengan Allah, ya, kehendaknya. Naam, ini dilarang, termasuk kesyirikan. Kata Nabi, tetapi ucapkan masya Allah summa sya'a fulan, atas kehendak Allah kemudian kehendak si fulan. Akhrajahu Abu Daud bi isnadin sahih an Hudzaifah ibn al-Yaman. Hadis ini riwayat Abu Daud dengan sanad yang sahih dari sahabat Hudzaifah ibn al-Yaman. Ikhwani fiddin rahimani wa rahimakumullahu jami'an. Ini tiga contoh yang disebutkan oleh Asy-Syaikh Abdul Aziz Ibn Bas rahimahullah berkaitan dengan syirik asghar. Asy-Syaikh Muhammad Ibn Abdul Wahhab rahimahullah, beliau menyebutkan beberapa contoh yang lain dalam kitabnya Kitabut Tauhid. Contoh yang lain adalah ucapan laulaulahu wa fulan, kalau bukan karena Allah dan fulan. Ini juga termasuk ucapan syirkun asghar, ucapan yang mengandung atau yang dihukumi sebagai syirik kecil. Seorang mengatakan kalau bukan karena Allah dan fulan, ya, saya tidak selamat misalkan. Kalau bukan karena Allah dan fulan, saya sudah tertabrak mobil misalkan, ya. Ini termasuk syirik kecil, ya. Berarti dia menyamakan fulan dengan Allah. Terlebih lagi yang dilarang adalah menyandarkan kepada selain Allah. Seperti misalkan seorang mengatakan laulal harisu la'atanal lusus. Kalau bukan karena Bapak Satpam ini misalkan, maka pasti para perampok telah masuk ke rumah kami, ya. Jadi menyandarkan kepada makhluk, keselamatan itu dia sandarkan kepada makhluk, kepada manusia. Laula al-harisu la'atana al-lusus. Ini juga dihukumi sebagai syirkul asghar, syirik kecil. Atau contoh yang lain, kata Imam As-Sa'di, laulad dawa'ul fulani lahalaktu. Kalau bukan karena obat ini, saya sudah meninggal. Ya. Kalau bukan karena obat ini, saya sudah meninggal. Nah, ini menyandarkan kesembuhan kepada selain Allah. Dia menyandarkan kesembuhan kepada obat. Padahal obat itu hanya sebab. Ya. Nah, ini hukum asalnya. Ini hukum asalnya. Asy-Syaikh Khalid Adz-Dzafiri hafizahullah, beliau pernah menyebutkan di salah satu daurahnya, daurah beliau, perincian terkait ucapan tadi laulallah, atau terkait ucapan laula, terkait ucapan laula. Dalam bahasa Arab laula, dalam bahasa kita mungkin diartikan kalau bukan, kalau bukan, kalau bukan karena fulan, kalau bukan karena security, kalau bukan karena angsa ini misalkan. Nah, ini hukumnya bagaimana? Dirinci oleh para ulama, beliau menukilkan dari Syaikhul Islam Ibnu Al-Qayyim rahimahullah. Yang pertama, In arada bihal khabaru, in arada bihal khabara, wa kana al khabaru sidqan mutabiqan, fahadha la ba'sa bihi. In arada bihal khabar, jika yang mengatakan itu berniat atau meniatkan hanya memberitakan, ya, yang mengucapkan tadi hanya niatnya sekedar berita, khabar, dan khabar itu sesuai dengan kenyataan, sesuai dengan yang terjadi, ya, fahadza la ba'sa bihi, maka ini tidak mengapa. Li hadis, berdasarkan hadis ketika Nabi sallallahu alaihi wasallam menyebutkan keadaan paman beliau yang disiksa di neraka, yaitu Abu Thalib. Kata Nabi, "Laula ana lakana fid darkil asfali minan nar." Laula ana lakana fid darkil asfali minan nar. Kata Nabi, kalau bukan sebab saya, ya, maka dia, yakni Abu Thalib, berada di kerak neraka yang paling bawah, yang paling dalam. Ya. Kalau bukan sebab saya, yakni sebab Nabi meminta keringanan untuk pamannya, maka dia, Abu Thalib, berada di kerak neraka yang paling dalam. Nah, hadis ini menunjukkan diperbolehkan mengucapkan laula apabila sekedar berita, dan berita itu sesuai dengan kenyataan, sesuai dengan apa yang ada, ya. Ya, wallahu alam, mungkin kalau dalam bahasa kita, ya, yang sering terucap di kalangan masyarakat kita, misalkan kalimat apa, untung ada fulan, ya kan, untung ada dia itu yang pintar misalkan. Nah, ini kalimat-kalimat seperti ini menyandarkan kepada selain Allah. Ini perinciannya, ya. Kalau sekedar berita, khabar, dan itu sesuai, maka tidak mengapa. Walaupun yang lebih utama tentu, yang lebih utama tentu mengucapkan alhamdulillah ada si fulan, alhamdulillah karena Allah, kemudian karena si fulan, dan sebagainya. Kemudian perincian yang kedua, in arada kaunahu sababan fahada yanqasimu ala thalasati aqsam. Jika yang mengatakan laula itu niatnya adalah menyebutkan sebab, jika yang mengatakan laula tadi niatnya menyebutkan sebab, maka ini hukumnya terbagi menjadi tiga. Terbagi menjadi tiga. Yang pertama, sababun khafi la ta'thira lahu. Yang dikatakan itu, yang dikatakan adalah sebab yang samar, tidak ada pengaruhnya sama sekali. Sebab yang samar, tidak nampak bahwa itu sebab, tidak ada pengaruhnya, maka ini syirkun akbar, hukumnya syirik besar. Contoh, seorang mengatakan laula sonamu lahasola kada, kalau bukan karena patung ini pasti sudah terjadi musibah, ya. Nah, ini menyandarkan kepada patung, sebabnya patung. Dalam keadaan patung tidak bisa berbuat apa-apa, benda mati, ya. Dia menyandarkan kepada sesuatu yang tidak memberikan pengaruh sama sekali, maka ini syirik besar. Berarti dia meyakini patung itu memiliki kemampuan bisa menolak mara bahaya atau bisa mendatangkan keberuntungan. Berarti dia meyakini patung itu bisa menolak musibah, mara bahaya, atau mendatangkan keberuntungan. Maka ini hukumnya syirkun akbar. Yang kedua, an yudhifahu ila sababin zahirin lakinnahu lam yasbut annahu sababun la syar'an wala hissan, hada syirkun asghar. Seorang yang mengatakan laula itu, seorang yang mengatakan laula dalam bahasa Arabnya, dalam terjemahannya dia mengatakan kalau bukan karena, dia menyandarkan kepada sebab yang terlihat, sebab yang terlihat, akan tetapi tidak benar bahwa itu adalah sebab. Ya, sebabnya terlihat, bendanya terlihat, termasuk sebab. Akan tetapi tidak ditetapkan dalam syariat bahwa itu sebab. Tidak pula secara medis, secara kenyataan. Contoh, seorang menyandarkan keselamatan kepada, misalkan kepada jimat. Kalau bukan karena jimat ini, saya sudah tertabrak mobil misalkan. Kalau bukan karena jimat ini, maka rumah ini sudah kebakaran misalkan. Ya, menyandarkan kepada jimat. Nah, ini kata para ulama hukumnya syirkun asghar, syirik kecil. Kalau dia meyakini jimat itu sebab keselamatan. Padahal dalam Al-Qur'an, dalam hadis tidak ada penyebutan bahwa jimat termasuk sebab keselamatan. Yang ada bahkan kebalikannya. Jimat sebab kelemahan. Naam. Kemudian yang ketiga, an yudhifahu li sababin sahihin thabitin syar'an haw hissan jaizun bi syarti alla ya'taqida anna sababa mu'assirun bi nafsihi wa an la yatanasa al mun'im. Seorang yang mengatakan laula itu, seorang yang mengatakan laula, menyandarkan kepada sebab yang benar, sebab yang benar secara syariat atau secara his, secara penglihatan, ya, indera manusia. Ini hukumnya diperbolehkan, hukumnya diperbolehkan dengan syarat dia tidak meyakini, dengan syarat dia tidak meyakini sebab itu bisa memberi pengaruh dengan sendirinya, ya. Seperti tadi obat misalkan, ya. Kalau bukan karena obat ini, saya sudah meninggal, menyandarkan kepada obat. Nah, di sini dilihat ketika dia mengucapkan kalimat itu, apa keyakinannya? Ya, apa niatnya? Kalau keyakinannya bahwa obat itu dengan sendirinya bisa memberikan kesembuhan tanpa izin Allah, maka ini syirik besar. Tetapi kalau dia mengatakan ini hanya sekedar sebab, obat ini hanya sebab kesembuhannya, maka ini tidak mengapa dengan syarat tadi dia meyakini bahwa obat ini tidak memberi pengaruh dengan sendirinya, tetapi atas kehendak Allah. Dan juga dia tidak melupakan al-mun'im, tidak melupakan zat yang sebenarnya memberi kenikmatan, yaitu Allah. Ya. Tapi ini yang disebutkan oleh para ulama perincian dari mengucapkan kalimat laula. Mirip dengan hal ini adalah ucapan lau, ucapan seandainya. Ya, kalau tadi laula kita artikan kalau bukan karena si fulan, kalau bukan karena benda ini dan seterusnya. Nah, di sana juga ada ucapan yang dilarang, yaitu ucapan lau, seandainya. Dalam hadis, apabila engkau mendapatkan sesuatu yang tidak disenangi, maka jangan mengucapkan lau, jangan mengucapkan seandainya. Kata Nabi, fa inna lau taftahu amal syaitan. Karena mengucapkan lau, mengucapkan seandainya, seandainya, ini membuka pintu-pintu syaitan, membuka pintu-pintu syaitan. yakni membuka pintu-pintu dosa. Kata para ulama, mengucapkan lau ada tiga macam. Yang pertama, ucapan lau, ucapan seandainya yang diharamkan. Yang diharamkan. Ucapan lau yang diharamkan, ini ada tiga jenis juga. Ya, tadi ucapan lau itu ada tiga. Yang pertama yang diharamkan, mengucapkan seandainya yang diharamkan, ini terbagi menjadi tiga. Yang pertama, i'tiradun lil qadari, yang mengucapkan, ya, seorang yang mengucapkannya dengan niat mengkritik takdir Allah, dengan niat protes terhadap kehendak Allah. Ya. Dia protes. Ya. Ini musibah yang terjadi, tidak senang dia. Seandainya saya tidak berangkat, saya tidak kecelakaan misalkan. Ini sudah terjadi, takdir Allah, tapi dia tidak senang. Ini hukumnya haram. Kenapa haram? Kata para ulama, karena yang demikian akan memunculkan dalam hatinya marah, tidak sabar, ya, dan yang lainnya. Kemudian yang kedua, yang diharamkan adalah i'tiradun lisyar'i, mengkritik syariat Allah, ya. Mengkritik syariat Allah, ini juga haram. Misalkan seorang mengatakan, seandainya tidak ada syariat jihad, maka orang tua saya tidak akan meninggal, tidak akan terbunuh. Ini syariat jihad. Ya, ketika dia mengatakan demikian, ini hukumnya haram, berdosa. Yang ketiga, at-tamanni lisyarri, ucapan seandainya karena berangan-angan berbuat kejahatan, berangan-angan berbuat kemaksiatan. Ya. Misalkan seorang melihat orang lain, si A, melihat temannya si B memiliki harta yang banyak. Dengan hartanya itu, ya, si B ini bisa berfoya-foya, yang termasuk kemaksiatan. Ya. Yang termasuk kemaksiatan, misalkan dengan hartanya dia bisa membeli khamr yang banyak. Dia bisa mengundang artis-artis konser musik. Dia pengen juga, seandainya aku punya uang seperti itu, punya harta seperti dia, saya akan melakukan yang sama. Nah, ini seandainya berangan-angan ingin berbuat kemaksiatan, ini hukumnya haram, bahkan bisa mendapatkan dosa yang sama seperti yang berbuat. Kemudian ucapan seandainya yang kedua adalah mahmudah, ucapan seandainya yang terpuji. Kapan itu terpuji? Wa huwa tamanni lil khairi, ucapan seandainya dalam rangka berangan-angan kebaikan, dalam rangka berangan-angan berbuat amal soleh, berbuat kebaikan, maka ini terpuji. Misalkan dia mengatakan, seandainya saya punya harta, punya uang sejumlah tertentu, saya akan berangkat umrah, saya akan berangkat haji, saya akan berinfak. Ini kan seandainya. Tetapi seandainya yang terpuji. Kenapa? Karena berangan-angan kebaikan, berangan-angan amal soleh. Oleh karena itu disebutkan dalam hadis, ketika Nabi SAW menyebutkan kisah Nabi Musa dan Nabi Khidir, ya, perjalanan mereka berdua, kata Nabi, "Lau sabara akhi Musa laqassallahu alaina min naba'ihima." Seandainya saudaraku Musa bersabar, ya, tidak bertanya, seandainya saudaraku, perhatikan di sini Nabi mengucapkan lau, seandainya, seandainya saudaraku Musa bersabar, maka Allah Ta'ala akan mengkisahkan kepada kita cerita keduanya dengan cerita yang lebih banyak, yang lebih banyak lagi hikmahnya. Naam. Kemudian jenis yang ketiga dari ucapan seorang hamba, lau, yang hukumnya jaizatun, hukumnya boleh-boleh saja, tidak tercela dan tidak terpuji. Ya, hukumnya jaizah, boleh-boleh saja. Yaitu fil khabaril mahdi, dalam kondisi sekedar berita. Jadi dia mengucapkan seandainya hanya sekedar memberitakan kepada yang lain. Misal lau hadartu darsa laltaqaitu fulan, ya. Seandainya aku hadir di majelis, maka aku bisa bertemu si fulan. Ya. Ini kan ucapan seandainya. Kata para ulama, kata Syekh Khalid, ini contoh yang diperbolehkan karena sekedar berita. Ucapan seandainya lau karena sekedar berita. Ini pernah contohnya dari hadis Nabi SAW ketika beliau berhaji. Ketika Nabi SAW melaksanakan ibadah haji, beliau mengatakan lau istaqbaltu min amri mastadbartu masuqtul hadiya wala ahlaltu ma'akum. Kata Nabi, seandainya aku bisa kembali, ya, memulai dari awal. Ya, seandainya aku bisa kembali memulai dari awal, maka aku tidak akan membawa hewan-hewan sembelihan ini. Dan aku akan bertahallul bersama kalian. Inti dari hadis ini adalah Nabi mengatakan seandainya aku bisa kembali memulai dari awal. Ini sekedar berita, ya. Dari hadis ini para ulama mengatakan bahwa sebagian para ulama menguatkan haji yang utama itu adalah haji tamattu. Jadi haji itu ada tiga. Dalam pembahasan haji ada haji ifrad, haji qiran, haji tamattu. Haji ifrad yaitu amalan haji dengan niat haji tanpa ada umroh. Haji qiran, niat haji berbarengan bersamaan dengan niat umroh. Haji tamattu adalah haji yang diawali dengan niat umroh, selesai umroh kemudian lanjut berniat haji. Nah, ini tamattu. Saat itu Nabi SAW sudah membawa hewan sembelihan, berarti beliau melaksanakan haji qiran. Haji beliau berbarengan dengan niat umroh sehingga diperintahkan membawa hewan sembelihan. Nah, kalau tamattu tidak perlu membawa hewan sembelihan terlebih dahulu karena umroh. Setelah umroh baru meniatkan haji. Ya, kata Nabi, seandainya aku bisa kembali dari awal, bisa mulai kembali, maka aku tidak membawa hewan terlebih dahulu. Maksudnya beliau akan berhaji tamattu. Ikhwani fiddin rahimani wa rahimakumullah. Contoh yang lainnya yang tidak disebutkan oleh Asy-Syaikh bin Baz namun kita sebutkan sebagai tambahan faedah, contoh syirik kecil adalah at-tamaim, menggantung jimat-jimat, ya, memakai jimat-jimat. Apakah itu memakai di tangan ataukah dikalungkan di leher ataukah digantungkan di pintu rumah ataukah di atap rumah atau yang ditempel di depan pintu dan yang lainnya. Intinya sesuatu yang digantung atau ditempel dalam rangka menolak bahaya, menolak mara bahaya atau mendatangkan keberuntungan. Ini sesuatu yang dipakai, yang digantung dalam rangka menolak bahaya ya, atau dalam rangka mendatangkan keberuntungan. Dalam hadis riwayat Ahmad dari Uqbah bin Amir, Nabi SAW bersabda, "Man ta'allaqa tamimatan fala atammallahu lahu." Barang siapa yang menggantungkan tamimah. Tamimah asal artinya adalah manik-manik yang dirangkai menjadi gelang. Orang-orang jahiliyah biasa menggunakannya di anak-anak mereka supaya tidak terkena penyakit ain. Nah, kata Nabi, man ta'allaqa tamimatan fala atammallahu lah. Siapa yang menggantungkan tamimah, ya, jimat-jimat itu, maka Allah tidak akan menyempurnakan urusannya. Allah biarkan dia, Allah tidak jaga, dibiarkan. Waman ta'allaqa wada'atan fala wada'allahu lah. Dan siapa saja yang menggantungkan wada'ah, asal dari arti wada'ah adalah rumah kerang di laut, diambil, dijadikan jimat. Artinya, karena Nabi, siapa yang menggantungkan rumah kerang tersebut, fala wada'allahu lah, maka Allah tidak akan memberikan ketenangan pada dirinya. Selalu merasa was-was, selalu merasa takut, ya, balasan dari perbuatan kesyirikan. Naam. Wa fi riwayah, dalam riwayat yang lain, man ta'allaqa tamimatan faqad asyraka. Barang siapa yang menggantungkan tamimah, berarti dia telah berbuat syirik. Hadisnya jelas. Barang siapa yang menggantungkan tamimah, yaitu benda-benda, ya, apa saja benda itu yang digantungkan, yang ditempelkan dalam rangka menolak mara bahaya, menolak bala, atau dalam rangka mendatangkan keberuntungan, atau istilah orang sekarang apa, penglaris, ya, yang membuat laris tokonya, digantungkan sesuatu, misalkan gambar, foto dari tokoh mereka, misalkan, ya. Nah, ini kata Nabi, faqad asyrak, berarti dia telah berbuat syirik. Karena yang mendatangkan mara bahaya, yang menolak mara bahaya, musibah, mendatangkan keberuntungan, itu hanya Allah Subhanahu wa taala. Sedangkan benda-benda itu tidak bisa sama sekali, bahkan bukan sebab mendatangkan keberuntungan, ya. Bukan sebab yang bisa menolak mara bahaya. Maka kat dihukumi oleh Nabi sebagai syirik. Kata para ulama, hukumnya syirik kecil kalau pelakunya meyakini bahwa itu hanya sebab. Ya, misalkan pelakunya berkeyakinan, yakin, misalkan dia mengatakan, saya yakin yang memberi rezeki itu Allah, yang menolak mara bahaya itu Allah. Tetapi jimat ini, foto ini, misalkan, ini hanya sebab saja, sebab saja. Ya. Nah, ini keyakinan seperti ini adalah syirkun asghar, syirik kecil. Tetapi kalau dia meyakini jimat itu bisa menolak mara bahaya dan mendatangkan keberuntungan dengan sendirinya tanpa kehendak Allah, maka ini syirkun akbar, syirik besar. Para ulama, terjadi perbedaan pendapat apabila yang digantungkan atau yang ditempelkan itu ayat-ayat Al-Qur'an. Ya. Mungkin kita dapati dalam sebagian masyarakat kita, ada yang menempelkan ayat-ayat Al-Quran di depan pintu rumahnya, di jendela rumahnya. Tujuannya apa? Misalkan ayat kursi ditempel. Tujuannya apa? Tujuannya ini supaya menolak mara bahaya, ya. Atau yang lainnya, digantung di mobilnya, ditempelkan stiker ayat kursi di motornya misalkan. Nah, ini kata para ulama, hukumnya qila jaizun, kata Syekh Fauzan, ada pendapat yang membolehkan, wa qila innahu mamnu', ada pendapat yang mengharamkan, tetap dilarang walaupun itu dari ayat Al-Qur'an. Wassahihu annahu mamnu', dan yang benar ini juga dilarang. Kenapa dilarang? Saddan lidari'ati wasiyanatan lilquran. Karena menutup jalan yang mengantarkan kepada kesyirikan. Boleh jadi memang ketika pelakunya menempelkan ayat itu, menggantungkan ayat-ayat itu, ya, keyakinannya bahwa Allah Ta'ala yang memberikan keselamatan, sedangkan ayat ini hanya sebab. Memang Al-Quran disebutkan sebagai, ya, sebab penyembuhan. Ayat Al-Quran disebutkan sebagai pelindung dari syaitan, seperti ayat kursi, ya. Benar disebutkan, tetapi caranya tidak benar, tidak pernah dicontohkan oleh Nabi Shallallahu Alaihi Wasallam dan para sahabatnya, sehingga juga dilarang. Ya. Siyanatan Al-Quran, juga menjaga Al-Quran jangan sampai jatuh dalam menghinakan ayat Al-Quran. Ya. Misalkan digantung di motornya, ditempel di kendaraannya, kemudian dibawa ke tempat-tempat yang kotor, ke pasar dan semisalnya, atau digantungkan di anak-anak, kemudian anak-anak itu masuk ke dalam kamar mandi, tempat yang kotor, ya, ini berarti menghinakan Al-Quran. Naam. Sehingga yang rajih tetap dilarang walaupun itu dari ayat-ayat Al-Quran. Kemudian contoh yang lain yang disebutkan, yang kita sebutkan adalah at-tatayyur. Contoh syirik kecil yang lain adalah at-tatayyur wa huwa tasya'umu bi syai'il mar'i awil masmu', menganggap sial dengan sesuatu yang dilihat atau didengar, menganggap sial dengan hari-hari tertentu, menganggap sial dengan bulan-bulan tertentu. Dalam hadis riwayat Abu Dawud dan Tirmidzi disahihkan oleh Syekh Albani, Nabi SAW bersabda, atiyaratu syirkun, atiyaratu syirkun. Menganggap sial dengan sesuatu adalah kesyirikan. Misalkan dengan burung. Kalau ada burung tertentu, misalkan ada burung hantu hinggap di atap rumahnya, nah ini tanda-tanda kesialan ini. Ya. Keyakinan seperti ini adalah keyakinan syirkun, kata Nabi. Kesyirikan, ya. Minimalnya syirkun asgor, syirik kecil. Dalam riwayat Bukhari Muslim pernah disebutkan tentang tiarah. Lalu kata beliau, wa yu'jibuni al-fa'lu, dan yang menakjubkanku, kata Nabi, adalah al-fa'lu. Apa itu al-fa'lu? Al-kalimatu thayyibah. Al-fa'lu adalah kalimat yang baik. Lawan dari menganggap sial adalah kalimat yang baik. Dengan kata lain, kata Syekh Fauzan, al-fa'lu itu adalah husnudzanni billah, berbaik sangka kepada Allah. Kalau tasya'um itu berburuk sangka. Menganggap sial kan berkeyakinan keburukan. Wah, ini akan terjadi musibah. Akan terjadi demikian dan demikian. Ada suara hewan tertentu, berarti ada, akan ada yang meninggal misalkan. Nah, ini namanya tasya'um, menganggap sial dengan sesuatu. Hukumnya syirkun. Tetapi kalimat yang baik ini diperbolehkan. Kenapa? Karena termasuk berbaik sangka kepada Allah. Misalkan ada orang yang sakit, tiba-tiba orang yang sakit itu mendengar ada panggilan di luar, ya salim, artinya salim itu kan selamat, ya, ya salim, dia berharap, oh semoga saya sembuh, semoga saya selamat. Nah, ini namanya al-fa'lu, berbaik sangka kepada Allah dengan kalimat yang baik. Dan dari sini juga Nabi SAW mengganti nama-nama sebagian sahabatnya yang tidak baik, diganti menjadi nama yang baik. Tujuannya apa? Tujuannya ini husnudzanni billah, berbaik sangka kepada Allah, semoga dengan nama yang baik itu orangnya juga menjadi baik. Ya, walaupun tidak mesti. Ada juga orang yang namanya baik tapi perbuatannya tidak baik. Ya. Hanya husnudzanni, berharap kepada Allah Subhanahu wa taala. Naam. Ikhwani fiddin rahimani wa rahimakumullah, ini secara ringkas, dan di sana masih banyak lagi contoh-contoh berkaitan dengan syirik kecil. Kata Asy-Syaikh Abdul Aziz bin Bas rahimahullah melanjutkan, wa hadzal naw'u la yujibur riddah wa la yujibul khuluda fin nari walakinnahu yunafi kamal at-tauhidil wajib. Syirik kecil ini tidak menyebabkan keluar dari Islam. Berarti ini bedanya. Syirik besar itu menyebabkan pelakunya keluar dari Islam, sedangkan syirik kecil tidak menyebabkan pelakunya keluar dari Islam. Wala yujibul khuluda finnar, dan tidak menyebabkan pelakunya kekal di neraka. Walakinnahu yunafi kamal at-tauhid al-wajib, akan tetapi syirik kecil itu bertentangan dengan tauhid yang sempurna. Tauhid yang sempurna, tauhid seseorang yang sempurna mengesakan Allah yang baik dan sempurna adalah meninggalkan kesyirikan, baik syirik besar ataukah syirik kecil. Semoga Allah Subhanahu wa taala memberikan kepada kita keselamatan dari perbuatan kesyirikan. Ila huna kita cukupkan sampai di sini. Wabillahi taufik, subhanakallahumma bihamdika, asyhadu an la ilaha illa anta, astaghfiruka wa atubu ilaik.